ربنا بما علمتنا وعلمنا ما ينبغي لنا زدنا علما ماشي المسلمين في الدين لما صرفته ربنا وربنا الله الحمد لله بدي السماء الدنيا الله توفقني أسيبكم مدهن وتشميتان صلاة صبر من الجماعة semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amal ibadah kita, menerima dosa-dosa kita, dan senantiasa memberikan tabat dan istiqamah sampai kita menghadap kiblatnya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita melanjutkan kembali pembahasan kita masih di surat Al-Baqarah. Masuk pada ayat yang ke-63. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين وإذ أخذنا ميثاقكم dan tatkala kami mengambil janji kalian ورفعنا فوقكم الطور dan kami angkat di atas kalian tur, ini bukit atau gunung tur khudu ma'atainakum bikuwah, ambillah apa yang telah kami datangkan kepada kalian dengan kuat. Wadzkuru ma fihi la'allakum tattaqun, dan ingatlah dengan apa yang ada di dalamnya dari perjanjian. Janji Allah Subhanahu wa ta'ala ini, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Summa tawallaytum min ba'di dzalik, kemudian kalian berpaling dari sesudah itu. Falaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin, kalau seandainya bukan karena karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmatnya atas kalian, pasti kalian menjadi orang-orang yang merugi. Qala Al-Muzimin, ثُمَّ ذَكَّرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِأَمْرٍ أَغْضَبَهُ عَلَيْهِمْ, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala telah menunjukkan sekian banyak kenikmatannya kepada mereka dan juga kelebihan yang diberikan kepada mereka, dan kemudian juga menunjukkan ulah mereka bagaimana sikap-sikap mereka dengan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga dengan nabinya alaihi wassalatu wassalam, dengan para nabi yang diutus kepada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang Bani Israel, menyebutkan Bani Israel dengan perkara yang diambil atas mereka, ini janji yang diambil atas mereka. Faqala ta'ala wa idza akhadna mithaqakum, yakni uzkuru idza akhadna mithaqakum, ingat dengan perjanjian, ingat dengan apa telah kami kami ambil janji atas kalian. Qala wal mithaq al ahd tsaqil al muakkad, al mithaq ini adalah perjanjian yang berat dan kuat. Wa sumiya bidzalika min al wathaq wa huwa al habl alladhi yushaddu bihi al mahsur, dikatakan mithaq diambil kata dari al wathaq, yaitu tali yang dipakai untuk mengikat orang yang ditawan, punya kuat supaya jangan lepas. Kama biqadi ta'ala wa idza laqitum alladziina kafaru fa dharba riqab hatta idza qantumuhum fa shuddul wathaq, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala manal wathaq fa idza laqitum alladziina kafaru, maka tatkala kalian bertemu dengan orang-orang kafir, artinya bertemu di medan perang, ketika kalian bertempur dengan orang-orang kafir, fadharba riqab, maka penggalan leher-leher mereka, hatta idza qantumuhum, sampai tatkala kalian sudah bisa mengalahkan mereka atau bisa melemahkan mereka, menawan mereka, fasyuddul wathaq, suddul wathaq, maka ikatlah dengan tali yang kuat, artinya di dadung mereka ini, ya, ditawan dengan cara di dadung juga jangan lari. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan kalimat al-wathaq, bukan sekedar al-ahd, ta'ahud, tapi dengan al-lughah perjanjian, meskipun maknanya sama-sama perjanjian. Dengan kalimat al-lughah ini adalah perjanjian yang kuat dan berat. Qawlu ta'ala wa rafa'na fawqakum, dan kami angkat di atas kalian, ayy fawqa ru'usikum, di atas kepala kalian, At-Tur, ini gunung At-Tur, huwa jabalun ma'ruf, rafa'allahu tabaraka ta'ala ala bani Israel, lamma tahawamu fi ta'atillahi subhanahu wa ta'ala inda'adah lahum. Ini gunung yang ma'ruf, yang Allah subhanahu wa ta'ala angkat untuk bani Israel, dengan apa yang mereka menggampangkan, meremehkan dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, indaran lahum, sebagai bentuk peringatan kepada mereka. Ini bentuk peringatan untuk mereka. Ini nyata sudah terjadi. Apa yang terjadi pada sebelumnya terjadi juga pada umat ini. Jadi diangkat gunung, umat ini pun juga ada. Jadi sebagaimana juga disebutkan, tidak ada sesuatu yang terjadi pada umat sebelumnya kecuali juga terjadi pada umat ini. Nasallallahu alaihi wasallam, yang baik ataupun yang buruk. Ya. Yang baik ataupun yang buruk ini terjadi. Wa qala ta'ala lahu, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada mereka, khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang kami telah berikan, kami telah datangkan kepada kalian biquwwah, dengan kuat. Yani artinya adalah diterima. Supaya sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala kepada Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wa Yahya, ambillah kitab dengan kuat. Artinya dipegangi dengan kuat. Kalau apa namanya, Rasulullah SAW mengatakan, "Aku alaiha bin nawajib." Yani memegangi sunnah supaya digigit dengan gigiran. Gigirannya adalah kuat. Ai iqbalu ma atainakum min at-Taurat. Jadi terimalah apa yang telah kami berikan kepada kalian dari Taurat. Kama qala Allah Ta'ala alladziina aatainahumul kitaab. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Al-Kitab. Maka ma di sini maksudnya adalah Taurat. Wa'malu bihi biquwwah, dan beramalah dengan kitab ini biquwwah, dengan kuat. Wal murad bil quwwah huna al hazm wat tanfidh wat tatbi'. Yang dimaksudkan dengan makna quwwah di sini adalah al hazm. Al hazm yani kokoh. Maka juga apa namanya, tali pinggang juga dikatakan dengan hizam, yang kuat mengikat, menjadikan itu sebagai ikatan hidup. Wa tanbiq wa tathbiq, juga makna kuat di sini adalah tanbiq, merealisasikan, tathbiq sama artinya merealisasikan, bagaimana mempraktekan, mengamalkan dari kitab itu dan menjadikan sebagai ikatan hidup. Wa ridduhu an ya'udha al-insan akhdan dha'ifan mutasayyidan 'ala kasal. Maka ambil dengan kuat, ini dengan kokoh. Dan kebalikannya adalah seorang anak manusia mengambilnya dengan lemah, mutasayyidan, dengan menggambangkan, mengendengkan, 'ala kasal, dengan penuh kemalasan. Wal ba' qawli ta'ala bi quwwah, dan ba' pada firman Allah Subhanahu wa ta'ala bi quwwah lil musahabah. Jadi yang berarti musahabah, membarengi. Artinya ambil dengan penuh kekuatan, dibarengi dengan kuat. Meskipun makna mengambil tentunya juga mengambil, tapi di sini adalah dibarengi dengan penuh kekuatan untuk mengamalkannya. Ayyuhu hadha kitabu min Tawrat allati ja'a bi Musa alaihi salam aqdan mas'uban bi quwwah fala tunahiru syai'an minhu. Ini ambillah Al-Kitab, ini Taurat yang telah datang kepada Nabi Musa alaihissalam dengan mengambil dengan kuat, mengambil yang dibacanya dengan kuat dan tidak meremehkannya, tidak menggampangkannya. Maka ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala pada Nabi Yahya alaihissalam, ya Yahya khudh al-kitab bi quwwah, sama sama persis. Maknanya sama. Qauluhu ta'ala wa dhkuru ma fihi, setelah diambil dengan kuat menjadi ikatan hidup, wa dhkuru ma fihi, ingat dengan apa yang ada di dalamnya. Ay dhkuru kulla ma fihi wa amalu bihi, ingat dengan semua apa yang ada dalam Taurat itu, wa amalu bihi, dan beramal dengannya. Karena ma ismu mausul yufid umum, ma dalam wa dhkuru ma fihi, ini adalah isim mausul yang memberikan arti umum. Maka ini jemaah dengan Allah Subhanahu wa taala khitabnya ini kepada Bani Israil, tapi juga kepada kita umat Islam terkait dengan Al-Qur'an Karim, untuk kita juga mengambilnya dengan kuat dan kemudian bagaimana mengamalkan dengan apa yang ada dalam Al-Qur'an Karim. Qauluhu ta'ala la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alla lit'ali, menunjukkan ta'lil supaya, artinya menjadikan sebab, agar menjadi illah, menjadi alasan. Mengapa? Supaya diambil dengan kuat dan supaya ingat dengan apa ada di dalamnya. Ini illahnya adalah agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ai ajri an tattaqullaha azza wa jalla, agar supaya bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pegangi Al-Kitab dan amalkan, ingat dengan apa yang ada di dalamnya. Ini kitab ini juga pada kita untuk manakala kita menginginkan agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka juga pegangi Al-Qur'an dengan kuat. Pelajari isinya, kemudian juga apa yang ada di dalamnya, amalkan dengan apa yang ada di dalamnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna hadzal Qur'an yahdi lil-lati hiya aqwam." Memberikan petunjuk pada jalan yang lurus. Maka ini sama kitabnya. Qala fa akhdhu bi hadzal kitab alladhi ataahum Allahu ala wajhi al-quwwah. Dan mengambil janji yang kuat ini, mengambil mitsaq, perjanjian ini yang Allah Subhanahu wa taala mendatangkan untuk mereka, perjanjian ini dengan kuat. وَذَكَرَ مَا فِيهِ وَتَطْبِيقُهُ بِيُوجِبُ التَّقْوَى, dan juga mengingat dengan apa di dalamnya serta merealisasikannya, mempraktikannya, maka ini akan bisa menyebabkan atau mengharuskan seseorang itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. لِأَنَّ طَاعَةً يَجُرُّ بَعْضُهَا بَعْضًا, karena ketaatan itu akan menyeret sebagiannya dengan sebagian yang lain. Artinya ketika seseorang menjalankan satu ketaatan, ini akan bisa berbuat ketaatan berikutnya atau ketaatan yang lainnya juga. Ini artinya akan memudahkan, dengan seseorang menjalankan ketaatan maka akan memudahkan, menjadikan mudah untuk menjalankan ketaatan yang lain. Ini yajurubakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakumbakum maksiat juga demikian. Bagaimana maksiat juga menyeret sebagian yang lain. Ketika seorang berbuat maksiat, maka juga akan berlaku maksiat yang berikutnya. Nasehatullah sallallahu kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana juga firman Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat shiyam, wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dengan puasa itu menjadikan orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takwa itu sendiri tidak datang dengan begitu saja, tapi juga dengan amalan ketaatan yang lain. Fattaa'a jadi berubah ba'dha, maka ketaatan ini akan menyeret sebagiannya dengan sebagian yang lain. Li'anna ta'ata idza dzaa'a insan ta'maha nasyaqa. Karena ketaatan tatkala seorang manusia itu merasakan nikmatnya, merasakan nikmatnya ketaatan, nasyallah, maka dia akan disik, akan semangat, akan lebih giat. Wa tara ta'atan ukhra, maka dia akan berusaha untuk bagaimana mencari ketaatan yang lain, bagaimana mengamalkan ketaatan yang lainnya. Wa taghadda qalbu, dan hatinya pun juga semakin bergizi, ya. Merasa hatinya itu berisi, ada tambahan. Ketika seorang melakukan ketaatan, hatinya ada lebih ketenangan, lebih insyirah sadar. Ini akan ada dalam dirinya. Dan ketika terjadi insyirah sadar, maka ringan untuk kemudian menjalankan amalan-amalan yang soleh. Dan ini akan berbuah, karena memang buah dari ketaatan. Qala kullama taghadda min hadhihi at-ta'ah ghadaba fi ta'atin ukhra. Maka setiap kali dia berbuat dengan ketaatan ini, mana taghadda asli itu maknanya adalah gizi, ya. Juga gizi itu juga dari pengambilan dari bahasa Arab ghadha, taghadda ghidha. Hanya untuk kita kan tidak ada logat za, tidak ada, jadi dengan huruf, ya, maka kemudian ini dibakukan jadi za, gizi, ya. Kullama taghadda, dari mana aslinya taghadda adalah gizi, gizinya adalah intisari dari makanan, ya. Ini, maka setiap kali menjadikan ketaatan sebagai intisari dari amalannya, ketaatannya yang dilakukan, setiap kali melakukan ketaatan, raghaba fi ta'ati Allah, maka dia akan tertarik, akan senang untuk melakukan ketaatan yang lain. Wa bil aks al ma'asi, demikian pula juga kebalikan di maksiat. Maka ini sama dengan makanan, ya. Ketaatan, kemaksiatan, ini sama dengan makanan. Ketika seseorang makanan yang baik, yang enak, mungkin enaknya juga di sini, maka seseorang akan terus senang dengan itu. Demikian pula kemaksiatan, kalau seseorang itu sudah mudmin, ya, sudah kecanduan, itu juga seperti itu. Fa innaha tujibu wahsatan wa tujibu wahsatan bainal 'abdi wa bainallah. Maka kemaksiatan ini juga akan menyebabkan wahsyah, menyebabkan rasa kegundahan, ketidaktenangan antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sudah kita bahas di apa yang dibabatkan oleh Qayyim rahimahullahu ta'ala dari athar dzunub, dampak-dampak dari dosa ini. Wahsyatan wa nufura. Fa inna tujibu wahsyatan wa nufura, akan mendatangkan, mengharuskan untuk adanya wahsyah, ketidaktenangan, demikian pula keberpalingan, menjauh, nufur dari ketaatan. Ketika seorang melakukan maksiat, maka juga akan hilang ketaatan darinya. Ini sudah satu hukum yang pasti. Seseorang menjalankan kemaksiatan, ketaatan mesti hilang. Seorang menjalankan ketaatan, maksiat akan hilang. Seorang menjalankan sunnah, bid'ah akan muncul. Tapi sebaliknya, seorang yang menjalankan kebid'ahan, maka sunnah pun juga akan hilang. Sesuai dengan tingkat apa yang dilakukan di ini. Wal ma'asi yajurru ba'daha ba'dha, demikian pula maksiat pun juga menyeret satu dengan yang lainnya. Wa sabaqa qawluhu ta'ala dzalika bi'annahu kanu yakfuruna bi ayati Allahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi al-haq dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dan telah lewat firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hal itu dikarenakan mereka yakfuruna bi ayatillah, mereka kufur dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaquluna an-nabiyyina bighairi al-haqq, mereka membunuh para nabi dengan tanpa hak. Dzalika bima sawwakum ya'tadun, kenapa mereka berbuat seperti itu? Hal itu karena maksiat yang mereka lakukan. Maka ini maksiat juga ya yurbu ba'dha ba'dha, menyeret satu dengan yang lainnya. Bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyaka wal kadzib. Iyyaka wal kadzib. Hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadziba yahdi ila al-kudzub. Semuanya dusta itu akan menyeret kepada perbuatan dosa. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Dan perbuatan dosa itu akan menyeret ke dalam neraka. Dan seseorang itu berdusta, wa taharra kadhib, dan terus melakukan dusta sampai kemudian dijuluki sebagai di sisi Allah sebagai sebagai seorang dusta. Ini sebaliknya juga jujur. Alaikum bisidq. Alaika bisidq. Fa inna sidqa yahdi ila bir. Maka hendaknya kalian itu jujur. Maka sesungguhnya kejujuran itu akan menyeret, akan menuntun kepada kebaikan. Fa inna birra yahdi ila jannah. Dan kebaikan ini akan menyeret kepada ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini iman dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa maksiat dan ketaatan masing-masing akan menyeret sebagainya dengan sebagian yang lainnya. Qala thumma ba'da hadzal indhar. Kemudian setelah peringatan ini, wa qawmul jabal fawqahum fi dzalika waqt khadha'u wa khasha'u. Jika mereka diingatkan dengan perjanjian, dengan Taurat yang turun kepada mereka, kemudian juga ditambah lagi dengan gunung yang ada di atas mereka, waktu itu mereka pun tunduk dan juga takut. Jika diawasi, awas itu gunung di atas kalian. Sewaktu-waktu bisa diambrukkan pada kalian mudah. Maka ini qala Allah Ta'ala, wa id nataqna al-jabala fawqahum ka'annahu dhulla wa dhannu annahu waqi'un bihim khudhu ma atainakum biquwwah. Wa id nataqna al-jabal, ketika kami menjadikan gunung itu berbicara di atas mereka, ka'annahu dhulla, seakan-akan adalah gulah. Ini sesuatu yang menaungi di atas mereka. Wawarnu anna wa'i'ubi, mereka menyangka kalau gunung itu akan menimpa mereka. Ini mereka ketakutan kalau gunung itu akan mengambruki mereka. Maka Allah mengatakan khudhu ma atainakum biquwwah, ambillah apa yang telah kami berikan kepada kalian itu dengan kuat. Wa fi tilka as-sa'ah wa haru ila sujud. Saat itu juga mereka pun tertunduk untuk sujud. Wa sajadu, kemudian mereka sujud, walakinnahum ma'alu fi sujudihim wa yaduruna ila jabal khalifina min. Namun mereka itu ketika sujud itu tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih apa namanya malu di sujud ini, artinya masih miring-miring, bukan karena takut kepada Allah, tapi takut di gunung itu ambruk kan, ketika gunung itu bicara. Ini jadi ibaratnya seperti orang apa namanya, seperti anak-anak dihukum misalnya, dihukum nggak berani sama bapaknya, ini suruh menghadap, ini tidak berani untuk kemudian apa, pokoknya nurut apa kata bapaknya, tapi juga matanya masih, bapak masih ada nggak ini, dalam batinnya seperti itu kan, tapi dengan tidak dari matanya, artinya bukan karena ketundukan tapi karena takutnya kepada gunung itu di ambruk, ada nggak, kalau enggak mereka akan balik. Jadi bukan karena sujud dengan ketaatan itu tidak, tapi sujudnya ini adalah sujud karena ketakutan aja ini. Maka ini mereka ulang orang-orang Yahudi. Walakinnahum ma'alu fi sujudihim yanzuruna ila jabal. Mereka melihat kepada gunung, khalifina min, karena takut kepada gunung itu. Walihada yuqal inna sujud al-yahud ila al-an sujudun ma'in. Maka mereka mengatakan bahwa sujudnya, dikatakan bahwa sujudnya Yahudi itu adalah sampai sekarang ini pun sujud adalah sujud yang ma'in, yang olengnya. Kaan nama yang berguna ialah Syaikh Bawakomo. Jadi seakan-akan mereka itu melihat kepada sesuatu yang di atas mereka. Waqalu inna hadha sujud سجدناه لله سبحانه وتعالى بزيادة شدة فلا نزال نسجد به فهذا سجودهم إلى اليوم. Mereka mengatakan sujud ini adalah kami sujud karena Allah, katanya. Nah, untuk apa bizarat syidda? Untuk menghilangkan kegundahan, untuk menghilangkan ketidaktenangan. Dan kami masih terus sujud, dan ini sujud mereka sampai hari ini adalah karena itu. Jadi ketakutan mereka bukan karena ketaatannya, tapi karena ketakutannya. Maka ini memang Allah Subhanahu wa Ta'ala satu ayat yang mengisahkan bagaimana keadaan mereka orang-orang Bani Israel. Tentunya kitab ini juga kepada kita umat Rasulullah SAW, bagaimana perjanjian kita dengan Al-Quran Al-Karim. Untuk kita juga ada perjanjian dengan Al-Quran Al-Karim, mengkaji isi kandungannya, bagaimana berusaha untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Maka ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita mohon agar senantiasa diberikan ilmu yang bermanfaat dari apa yang ada dalam Al-Quran Al-Karim serta di